di jenggotan di kedok salat jeung salatna lebih semangat di jelema. Ya mau nyet abah-abah curang teh. Semangat kumaha ustaz salatna lebih di jelema tu wau jeung si jeung adan si eta mah tiap lampu beureum tiap salat salat naon coy. Nah jelema dibere kewajiban salat 5 waktu nyeun sunah sorangan. Namang teu salat ke diajar salat Daud cenah. Kamari salat ayeuna henteu sia teh aliran naon deui. Jeung aya salat Daud. Salat duha make kunut. Aliran naon deui tanya verifikasi bising fitnah mang aliran ti mana ya duha make kunut. Salat subuh kabeurangan cenah. Nah, salat subuh bet kabeurangan menyeimbangi posisi asar tadi. Soalnya saya asar sok kaburitan. Jadi asar-asar kaburitan, subuh-subuh atau kaburangan. Tanung itu nu abah-abah teh kayak yang betul siga nu bener ngomongna. Nah untuk karakter manusia yang diibaratkan oleh Allah manusia abah-abah dengan perumpamaan sebagiannya yang tadi diungkap, maka hati-hati munafikun ayat 4 mang ya ngeunahna boga asisten teh. Nah awas eta konsep manusia abal-abal munafikun ayat 4. Sebelum pertanyaan ya biar lengkap datanya formalitas konteks dan substansi, yang penting substansi untuk konteks kan formal mah ada keberangan ya udah ketemu sudah surat keberapa al-munafikun teh 63 ya ustaz nanyakan tete lain semata-mata nanyakan memang teu apa. Sok baca emang ngasih emang surat 63 al-munafikun ayat keempat hayati ya tafakuri tadaburi wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Artinya dan apabila engkau melihat mereka tubuh mereka mengagumkanmu. Wuh, sengit kulitna jiga alpuket silem sireum wae ti soledat leumpangna kulit si eta mah. Wuh, siga saya ningali Raisa. Wuh. Hesek nerangkeunana nya nepikeun dipeureumkeun ka deuleu dibentakeun ka rasa tungtungna peureum benta. Ditingali dosa peureum ka tubruk apeun benta. Kalimatna naon? Awas menjebak penampilan. Lalu dan jika mereka berkata engkau mendengarkan tutur katanya. Saya ge sok ngiringan atuh ngawas ka dinya mah. Muhun aslina ta wani diriungkeun terus. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Ngan posisi psikologina siga nyarande jelema leuleus nyarande kanu kayu. Tergantung kekuatan yang disandarinya. Contoh, entun. Kenapa perempuan kalau berfoto rata-rata miring jeung ngegeletah? Saya curiga ini mainannya OLX dagang letah online. Terus dengdek mangdaan. Kunaon perempuan kalau dipoto dengdek? Itu artinya kita harus arif dan bijaksana. Perempuan butuh sandaran. Tapi kalau tidak ada bahu untuk bersandar masih luas bumi untuk bersujud. Tong diudag jelemana leuleus capek. Rental saja namanya. Kalau cinta setengah mati tikung sepertiga malam. Injem ngarana sebut di sujud ya Allah ta eta teh nu tiungna nyengso ya Allah. Oke, ieu orang munafik mah gaya tapi lemah karena sandarannya bukan kepada Allah. Dicokot ya panyaran de anak tah siga saya nyarane na kursi cokot kursina ti jenggang mata loba pejabat nu dilepaskeun kursina estilu suraseuri sorangan. Lalu mang mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Oh, tumila. Musuh dalam selimut. Sapopoe jeung urang, beungeutna jiga urang, kulitna mirip jeung urang, tapi beungeut ting hareup ati mungkir. Tah ieu manusia abal-abal.

tungtungna nya ikhtiar bari mangaritkeun anu geus di masjid ngalun sampo ngalaeuri bahwa tiba-tiba keur kitu nincak tambang tambangna hirup dibetot alhamdulillah ku ikhtiar mah mangih tambang tapi aya domaan geus we dibawa nya bener cuk Ustad Epi Pak Ida ajam tapatawakal Allah urang sedekah ka domba ngarit menang papangihan tambang dibutuh domaan puncit we teu bebe jaheula sad ka imah kunaon bray cerah kitu aing kurban tahun ieu mah nah bisa kieu caritana asbabu torojona cenah asbabu kurunyung nanti kita yang kurban cerik batin ngadoa ulin ka kebon bari ngarit ke domba nu geus aya di masjid nincak tambang ya domaan haram mang kela-kela geus dipencit geus naon haram cenah ustad mane mangih tambang ya domaan domaan nu batur nu leupas mun edek pencit tambangna lain domana tapi da geus cenah tad ustad geus ka dieu kacirina salatri edek di dahar urang kudu apik keur diajar waro tawadu aya teh caina ti mana caina mah ti sumur bumbuna ti dapur caina we dagingna mah moal urang apa eta haram ya tuntunna kan ka ustad mah hormatnya caina teh diangkat jeung pancina kejelig eta dagingna lagrag urang nanya dihajat teu aslina teh demi Allah wan dirungkeun teu dihajang ngagejelig sorangan teu teu haram nya riweuh kan kayak yang betul kan saya seleket gitu jika mangih duit di jalan baheula kumaha ye sin statusna haram jogedan weh weh eta sia duit wadal cenah duit tumbal kemun buta puting datang kumaha kan yang orang yang pesugihan mah ya suka buang uang di jalan siapa yang ngambil uang itu nu pernah ngalami fenomena ieu geus kolot berarti kana mah geus teu usum di jogedan duit teh wah ji dua tilu ji dua tilu eta terangkanlah ya jadi we kanyahoan boga dua nya ganti ngaranna mua tong opik ah nya set kapanggi enggak pas buta datang beting mana duit urang nu dicokot ku mane berang mane buka video tuh tadi orang joget berarti buruh joget lain duit mane ieu teh fenomena teh tingrek dibawa ka mana mun Ustad Epi ngajina lieur tong egois urang lieur ti heula jaba macet nya jaba candahar nya mun ngajina ngacapruk maklum weh tapi hayu urang lieur berjamaah ameh ningali nu lieur teu nya aya tukang korsel ongkek mah ada biasa liur atunya nu liur mah urang hayang utawe mayar jadi rek dibawa ka mana itu pembahasan teh nya penting apa ulah munafik hirup nu munafik mah awakna jelema kalakuanna teuing ya manusia aba-aba matak kalkir seperti monyet mending monyet jiga jelema mending jelema jiga monyet jawab teh nyet bener teori Darwin teh manusia berasal dari monyet loba jelema nu jiga monyet pamere ti Allah tewak bere bala-bala sangap cau tewak Ali Agrim tewak set kanu mere lain nganuhun kan sok ulin ka cagar alam panaran bere suuk kabruk bere udud di udud eta monyet udud nya lain nu sok udud monyet nya eta tapi kanu mere sesegrok urangnya kan rezeki ti Allah nafas ti Allah tapi kanu merena pabi ayyi ala irabbikuma kunu kiradatan hosiin mani mah jiga monyet lebih parah deui nu di stopan tadi nu salatna monyet duit hasil monyet salat dicokotna ku saha kunu jiga monyet nu ngenyetkeun rantena sampai monyet sama kan suka baca Quran surat Sulaiman ya jadi ngerti bahasa binatang gitu pas monyet nyokot duit kanu kenceleng jelek ngomong ke orang teh hese nyata jadi jelema cek monyet curhat hese nyari jelema tapi kunaon loba jelema hayang jiga monyet nya kitu gagarotnya bari gitu nih nya ngeri lah kaharti teka harti tidituna sakitu wantun galuh tu wantun ulah galuh urangna liur tihela nya mudah-mudahan pengajian ini bisa kebawa ke tempat tidur oh iya maksud si Ustad Epi teh da Quran jero atuh kudu dikodok kuleungeun nu ponok nya ugil-ugilan. Punten, oyak-oyak nu lagragna pulungan. Dalam durasi yang injury time kudu nurangkeun Quran tuntas, wani piro?

jadi intelijensi siapa di sekitar sahabat yang munafik. Gak bisa, artinya semudah itu mana munafik bal nya make bal deunya melabeli. Jadi bahaya teh kalau dari sudut kaca mata syariat tauhid itu enggak boleh. Entongnya nyebut munafik ka batur teh bising malik ka urang jiga gibah ngomongkeun batur kan geunahnya urang nyeri awak mun teu ngomongkeun teh. Tah si kebaikan orang itu kebaikan kita dipindahkan ke dia, kejelekan dia dipindahkan ke kita. Tah eta nu paurma memercik air di dulang terpercik muka sendiri gitulah. Sret kan banget sorangan gitu. Next. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tapi keluar dari tema gak apa-apa. Asal jangan keluar dari masjid aja, kalau keluar dari tema gak apa-apa. Ya. Kela. Ya teh mik dituju ke mana tapi iya di mana? Iya miknya di mana? Cing cung cung. Oh ya benar, berani ini benar ya. Dilanjutkan, Mangga. Saya mau bertanya, kalau takdir dan nasib itu bedanya apa? Terus takdir itu bisa dirubah apa tidak? Udah. Ini riweuhnya jaba gandeng, ngaji teh jaba pertanyaanna nu kieu, perbedaan takdir jeung nasib mah gampang atuh. Takdir mah ku teh, nasib mah ku en. Benar? Di mana salahnya saya? Ya tong riweuhnya nanyakeun perbedaan takdir jeung nasib. Takdir maku teh tina hurufna geus beda, nasib maku en. Ai takdir bisa berubah, bisa ku doa. Hanya doa yang berubah. Itu kata Nabi, bukan kata Ustaz Epi, tapi dengan ikhtiar. Ya, munasib innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, tidak akan berubah nasib seseorang kalau dia tidak merubahnya. Maka urang teh Kang Daan diuk dia teh geus takdir ieu teh. Seperti daun satu jatuh dari satu pohon, kering dan basahnya Allah tahu karena banyak daun kering yang tidak jatuh. Siapa yang menciptakannya? Kang Daan di dia teh takdir ya teh. Tapi bisa dirubah, pindah gerak. Maka bunuh diri itu takdir bukan. Takdir yang dipaksakan. Can waktuna mana mah mawatan sorangan. Biiznillah kalau Allah mengizinkan sok ngan neraka tempatna. Tapi aya jelema hayang bunuh diri, ai can waktuna mah. Ngajeleng ka sumur ka daun bubuk bujur. Da deet sumurna paeh henteu ancurnya. Nggak gantung mana di kusen abobo ya kadon cingket nges bubuk cingket deh anger kunaon eta jelma yang bunuh diri hese menang jodoh frustasi aing mah rek optimis tetep rek bunuh diri mentas jalan tol mobil naya sensoran terjadi tuntuna ngajeleng di jurang tah ngajeleng di jurang ternyata dihandap enu keur ngalaen teh ninggal ngerana ngik jadinya haronea maot teh ada panggih jang objek ai ah kunaon frustasi menang jodoh abdi janda kawin weh aku tambah kamu kita teh haroream we maot teh da can waktuna tah mung kan maot tadi mah hayang enak mung kawin di Indiaan bulan madu balanya ka Borma bakatku hot kene panganten anyar montas ge bari ciciuman katabrak duanana paeh tah sad maksudna naon ieu tiiranna koneng gede pikiran nang segala deh takdir mah kitu maka dibagi dua variabelnya bikodari khairihi wa hasarihi. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau saya mah menurut saya mah tidak ada takdir buruk karena keburukan kalau kita cerdas menyimpulkan itu cara Allah. Misalnya urang bogoh kasih ieu di uudag tapi kadon kawin yang batur itu buruk baik. Itu teh baik kalau kita ikhlas mah itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Ya, tapi tong lihat teuing istirahatna kesel. Ustaz, kumaha eta mun mantan ngondang datangan. Bukti kekuatan keimanan dari keikhlasan yang diajarkan. Komo nu ngondangna mantan bari nangap dangdutan mah. Naek ka nu panggung. Pesen ka tukang elektron, "Mang, hiji lagu Kandas Evi Tamala." Terus ancurkeun jupa-jupana. Dan pertandingan terberat Agustus ini apa coba? Ngangkatan piring, perlombaan ngangkat piring di hajatan mantan eta berat pisan hayangna ngabantingkeun wae. Terus ada olahraga yang terlarang ini fatwanya udah keluar. Haram panjat pinang itu, mestinya pinang dulu baru panjat. Jadi takdir itu bisa dirubah ya. So, next tukang daan lah. Da keluarga percuma macet. Geus emang ngobrol sok.

keluar teh hayang make niqab we make cadar jelema melongka urang lain hayang ngaji lain hayang salat aya namanya usum kurban mah karena tahu ustad banyak dititipi hewan kurban jelema pararesen sad kanyut cenah bebel ustad ieu mah maksudna engke kurban eta nitip ustad cokor dipake keneh curang teh ustad kulit kenapa konsennya harus saya lagi pipis di toilet pas ngurus kurban katingang eta nya etana doma aya daging hiber keur kieu mah. Hati-hati saat kurban iblis entreup di daging. Hati-hati. Ini produk amanah, enggak boleh main-main ya. Hiji deui lah. Tepat hayang dahar. Satu lagi yang mana teh? Mic-nya udah sampai mana? Iya. Sambil nunggu mic sampai di penanya, kalau mau tahu tentang khusus pembahasan tentang kurban tanggal 29 nanti di ballroom Hotel Papandayan pada maghrib sama Ustadz Evi Effendi ya, nanti pada maghrib tanggal 29 Agustus ya, jangan lupa. Dugi mana ya teh? Iya di dia, di Abi. Oh alhamdulillah, sok mangga. Assalamualaikum Ustadz. Abi teh baru tumaras anu kajian pertama tadi sore masalah nikah. Oh yang di Al-Uhwah ya. Mohon. Terus sareng ayeuna nu sareng ayeuna ayeuna amun masalah nu pertama nu nikah kumaha lamun abi misalnya kata bogoh ka hiji awewe. Misalkan apa nya? Misalkan heula Bu Ustaz. Oh misalkan heula. Misalkan anu bogoh ka kayak di awal itu teh nya dipaksa ku abi nikah dipaksa nya baik baik dipaksa ke dan misalkan oh nya bener Pak Ustaz oh. Jadi saya ada di deketan ku abi nate ada di deketan ku abi nate kolot mah dikawinkan abi teh hari nate mohon ker misalkan nya Ustaz misalkan ya nanya nawe lieu ku mau ngajawab nanya sok utakeun heula kabeh terus terus mang terus hep dikotok nepi ka mana tadi kumaha mang nya dijodohkeun ta si sawe eta teh aliman jeung abi teh jadi bermuka dua tapi ku abi teh diteruskeun we nikah teh kumaha tah Ustaz mohon tos jantan we nikah teh tapi keukeuh embungan keneh kumaha tah Pak Ustaz kira-kira asik ya. Pak Ustaz lain curhat tapi mah bener iya mah misalkan gitu punten ya oke oke paham bang hiji mangsa satu ketika saya luang waktu anu ngajak ke Inggris ke Moskow mapai dunia kan cowok endorse panggil jeung artis luar negeri sampai tukeran nomor telepon sampai diajak mondok di imahna ngayang ngaran baratnya riberanya sampai tuh apalun orang ustaz diajak kikituan pas etarek terjadi digeringkan ke si mama hudang si asar jadi orang tuh teinit kan itu dengan ngimpi gitu sok gerak orang urut deh saat misalkan orang bogoh kahiji awewe terus awewe etatnya dipaksa saya tidak terjebak dan dipaksa lagi ku cara misalkan berarti tidak ada kasusnya awewe etatnya embungan tapi dikawinnya ku saya teh walaupun gak kawin embungan rek hayangan belah mana awewe nage ewe jadi subhanallah gitu jadi lebih jelas dari jelaskan iya mah kamu dijelaskan liur saharea kemang ngobrolnya di ditu mang kemar cai ame tiis sirah mang kabe misalkan aslina asli misalkan aslina iya mah tad bohong aslina iya mah bohong can-can terjadi ya jadi anda mah kudu dirukyah dikeruk pakai uyah soah berlindung dari keabal-abalan nih ada keren ada doa saya sekali semuanya sekali